Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Maaf Buya, bagaimana cara mengenali ibadah yang dibarengi dengan nafsu Buya? Mungkin seperti itu aja Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibadah yang diharingi dengan nafsu itu adalah ciri yang paling menonjol, seperti ditonjol disebutkan oleh Imam Ghazali, adalah tidak ngertinya prioritas. Itu dikarenakan apa? Prioritas itu apa? Mana yang lebih penting? Kalau sudah mementingkan yang tidak penting, biarpun sama-sama ibadah, tanda hawa nafsu ikut. Sedekah banyak, tapi zakat nggak bayar, itu hawa nafsu. Sedekah sunnah, bayar zakat wajib. Sholat sunnah yang lainnya senang, tapi ba'diyah isya, khawatir hawa nafsu itu. Karena ba'diyah isya lebih gede pahalanya daripada. Sholat ke masjid, jamaah, madhab Syafi'i, fardhu kifayah, sunnah yang dikukuhkan. Dalam madhab Imam Ahmad wajib sholat berjamaah. Tapi di saat ibumu butuh, istrimu butuh, abang saya ketakutan di rumah, masih maksain ke masjid, hawa nafsu. Karena menjaga istri yang lagi sakit dan ketakutan itu wajib. Jadi prioritas ini, kalau sudah mendahulukan yang kurang penting, itu tanda masuk hawa nafsu di dalamnya. Makanya kalau berbuat itu harus kita timbang-timbang. Kalau sudah ngikuti maksudnya, anak gadis yang sudah Buya bilang, kalau mau menghadiri majelis malam dengan Buya, jika tidak ada yang menemani, tidak usah berangkat. Wah, saya senang, harus ngaji. Hawa nafsu, sendirian. Undul-undul sendiri. Apa deh? Jadi hawa nafsu. Biarpun katanya, wah, saya tidak mau ketinggalan pengajian dan sebagainya. Hawa nafsu. Kamu sendiri, tidak terhormat nanti. Baik. Pengen istiqomah katanya. Jadi hawa nafsu itu ciri yang paling utama. Pertama adalah di saat kita tidak bisa memilah antara yang mana penting dan mana yang kurang penting. Maka di sini adalah namanya hawa nafsu ada di dalamnya. Ada pun sebab-sebab yang lain banyak, insyaallah. Pada pertemuan yang lain kita hadiri, coba diulas lagi pembahasan Minhajul Abidin tentang bagaimana campur tangannya hawa nafsu yang luar biasa. Di antaranya itu yang paling menonjol, wallahu a'lam bishawab.